Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Naam, masih mengenai daripada ucapan muallif rahimahullah taala al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala. Beliau menyebutkan atau menukilkan naam daripada dalil berkaitan masalah syafaat, bahwasanya mereka menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mereka menyeru kepada orang-orang saleh atau kepada para wali, tujuan mereka untuk mencari syafaat agar mereka diberi syafaat melalui mereka-mereka itu, yaitu melalui orang-orang saleh yang sudah meninggal atau para wali yang mereka naam anggap mereka adalah wali itu. Naam. Kemudian beliau berkata di sini, wa dalilu syafaati qawlu ta'ala, dan dalil berkaitan masalah syafaat adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syafa'una 'indallah, dan mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala ma la yadurruhum, padahal apa, padahal yang selain Allah Subhanahu wa taala tersebut sifatnya apa, ma la yadurruhum, sesuatu yang tidak bisa memberikan bahaya pada mereka, wa la yanfa'uhum, tidak pula memberikan manfaat pada mereka, wa yaqulun, dan mereka itu para penyembah, ya, para penyembah selain Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan haula'i syafa'una 'indallah, mereka itu adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sangkaan mereka, ya. Jadi mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, menyeru berdoa naam kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tujuannya agar mencari syafaat, agar bisa menjadikan pemberi syafaat nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian beliau menyebutkan wasyafa'atu syafa'atan. Naam, dan syafaat itu ada dua jenis. Syafaat itu ada dua jenis. Naam, kata beliau, syafa'atun manfiyah, kemudian wasyafa'atun musbattah. Naam. Syafaat manfiyah itu syafaat yang apa? Yang salbiyah, itu syafaat yang ditiadakan, dinafikan. Naam. Ya, ditiadakan, dinafikan, namanya syafaat manfiyah. Kemudian wasyafa'atun musbattah, kemudian yang kedua adalah syafa'atun musbattah, itu syafa'at yang ditetapkan atau ada seperti itu. Kemudian beliau menyebutkan di sini fa syafa'atul manfiyah. Naam. Maka adapun syafa'at manfiyah itu, kata beliau, maka natutlabu min ghairillah fima la yaqdir 'alaihi illallah. Yaitu sebuah syafa'at yang apa? Yang diminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang tidak dimampu atau tidak mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Mendatangkan na'am rezeki, mendatangkan manfaat, menghilangkan malapetaka, menghilangkan kegentingan, menghilangkan kesusahan, menghilangkan kesedihan. Seperti ini tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti ini ketika diminta pada selain Allah Subhanahu wa taala, maka syafaat ini syafaat apa? Syafaat manfiyah. Yaitu syafaat tutlab min ghairillah. Syafaat yang diminta dari selain Allah taala pada perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qaulu taala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bai'un fihi wa la khullah wa la syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah taala, wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian semuanya, ya, dari apa yang Allah Ta'ala atau kami rezekikan kepada kalian, dari apa berupa harta atau yang semisalnya yang kami rezekikan kepada kalian, min qabl, sejak dahulu, an ya'nam min qabli ayatiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatu wa la syafa'ah, kata beliau. Naam, beliau menukilkan ayat ini bahwasannya Allah Ta'ala berfirman, wahai orang yang beriman, berinfaklah kalian naam dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian sebelum datang suatu hari, la bay'un fihi wa la khullatu wa la syafa'ah. Allah Ta'ala menyebutkan di sini yang mana hari tersebut tidak ada jual beli, tidak ada juga persahabatan, tidak pula syafaat. Naam. Sehingga segera orang itu beramal, jangan ditunda. Berinfak sekarang, mumpung masih ada kehidupan dan juga kesehatan. Wal kafiruna humudz dzalimun. Dan orang-orang kafir, mereka adalah orang-orang yang zalim. Mereka adalah orang-orang yang zalim. Naam. Mana syahidnya di sini? Syahidnya adalah firman Allah Ta'ala, naam, min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wa la khullatu wa la syafa'ah. Pada suatu hari yang naam tidak apa? Tidak ada di dalamnya jual beli lagi, tidak pula persahabatan, tidak pula syafaat. Sudah, semuanya ditiadakan. Sehingga hati-hati seperti ini. Kemudian qala syarih, berkata penyarah kitab ini, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, "Asy-syafa'atu laha syurutun wa laha quyutun." Naam, laisat mutlaqatan. Kata beliau, "Asy-syafa'atu laha syurutun wa laha quyutun." Laisat mutlaqatan. Syafaat itu memiliki syarat-syarat dan memiliki ketentuan-ketentuan. Nah, tidak secara mutlak. Maksudnya apa? Tidak mutlak itu maksudnya itu tidak terlepas dari syarat. Pasti ada syaratnya. Nah, kemudian beliau menyebutkan berikutnya, fa syafa'atu syafa'atan. Maka syafaat itu ada dua jenis. Syafa'atun nafaha Allahu ajalla wa ala. Syafaat yang Allah Ta'ala tiadakan. Naam, wahia asy-syafa'atu bi ghairi idnihi subhanahu wa ta'ala. Yaitu syafaat tanpa seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yashfa'u ahadun 'indallahi illa bi idnihi. Maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan seizinnya. Wa afdalul khalqi wa khatamin nabiyyin. Dan makhluk yang paling afdal dan menutup para nabi Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idza arada an yashfa' na'am li ahli al-mawqif yawmal qiyamah na'am yakhru sajida. Naam. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan syafaat nanti li ahli al-mawqif, yaitu orang-orang mereka semuanya berdiri di padang mahsyar, dataran yang sangat luas sekali. Naam, tidak ada apa? Tidak ada bangunan di atasnya. Kemudian semuanya dikumpulkan jadi satu dan mereka menunggu ketentuan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masing-masing meminta syafaat agar disegerakan naam urusannya, segera diputuskan perkaranya. Kemudian waktu itu tidak ada yang memiliki syafaat kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang waktu itu mereka sangat panas sekali. Naam, berdiri kemudian panas dalam keadaan matahari dekatkan sejarak 1 mil. Ini 1,5 kilo ya, sekitar 1,5 kilo. Nah, untuk bila sekarang aja jauh sekali, naam, jauh sekali, panas sekali ya. Naam, apalagi kalau 1 mil. 1 milnya sekitar 1,5 kilo itu. 1,5 kilo itu. Naam. Sejarah itu tentunya lebih panas. Naam, sehingga waktu itu mereka mencari syafaat dan tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang para ulama menyebutkan ini adalah syafaatul uzma, itu syafaat yang besar. Naam. Idza arada an yashfa'a li ahli al-mawqif yaumal qiyamah yakhru sajidan baina yadayhi rabbah. Baina yadayhi rabbah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ingin memberikan syafaat nanti pada ahli al-mawqif, orang-orang yang di padang mahsyar di hari kiamat nanti, beliau sallallahu alaihi wasallam bersujud, tersungkur dan sujud dalam keadaan sujud. Baina yadayhi rabbah. Naam, baina yadayhi rabbih, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Rabb-nya. Wa yad'uhu wa yahmaduhu wa yusni alaih. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepadanya dan memujinya dan juga menyanjungnya. Wa la yazalu sajidan. Naam, dan masih Rasulullah ini senantiasa bersujud dalam keadaan sujud. Hatta yuqala lahu, hingga dikatakan kepadanya, irfa ra'sak, angkatlah kepalamu. Wa qul tusma, berbicaralah engkau akan didengar. Naam, berbicaralah engkau akan didengar. Wasfa tu syafa, ini mintalah engkau syafaat, niscaya apa, engkau akan diberi syafaat. Fala yashfa illa ba'dal idzin, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai kita tertipu dengan wali-wali yang mereka anggap adalah wali atau orang-orang saleh yang sudah meninggal kemudian mereka sembah. Mereka bangun kuburan di atas, naam, di atasnya. Kemudian mereka sembah dan mereka minta kepada mereka dengan alasan bahwasannya orang-orang soleh inilah yang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan alasan bahwasanya para wali inilah yang bisa menyampaikan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Padahal mereka jauh daripada keimanan dan jauh daripada ketakwaan yang mana tidak terwujudkan pada orang-orang tersebut. Belum tentu yang mereka sembah, belum tentu yang mereka mintai, belum tentu yang mereka jadikan nam sandaran untuk mendapatkan syafaat adalah orang-orang benar-benar orang saleh. Terkadang mereka menganggap orang saleh, mereka menganggap itu adalah wali, padahal min afjarin nas, termasuk manusia yang jahat. Karena yang namanya wali, sebagaimana ayat yang sudah kita sebutkan kemarin, bahwasanya tidaklah diraih atau seorang tidak akan menjadi wali kecuali naam dengan dua syarat yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Naam, Allah Ta'ala berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, la khawfun alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada rasa takut pada mereka, tidak pula mereka bersedih, tenang, bersabar, pasrah, terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taqwa fi'lul awamir wajtinabun nawahi, ketakwaan itu adalah mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah dinamakan dengan hakikatut taqwa. Sehingga jangan sampai tertipu dengan ajakan-ajakan iblis yang mereka menjerumuskan. Mereka mengatakan tidak masalah, kalian itu dosanya banyak, dosanya besar, sehingga kalau kalian langsung minta langsung, minta syafaat langsung dari Allah Subhanahu wa taala, enggak mungkin diterima. Kalian harus menjadikan perantara-perantara. Di antara perantara-perantara, orang-orang saleh, para wali, maka kalian harus menyembah mereka. Ini iblis laknatullah alaihi. Iblis ini membisik-bisiki mereka. Karena iblis telah bersumpah di dalam Al-Qur'an, Allah taala mengkabarkan tentang sumpahnya iblis apa? La'aghwiyannahum ajmain. Naam, la'aghwiyannahum ajma'in, sungguh-sungguh aku akan menyesatkan mereka semuanya. Itu sumpahnya iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai kita terjerat, terperangkap dengan bisikan-bisikan, langkah-langkah syaitan yang menjerumuskan kepada kebinasaan. Allah taala berfirman, "Wala tattabi'u khutuwatasy syaitan." Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena bahaya sekali. Kemudian, naam, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan di sini lanjutannya, wa syafa'atul musbatah, setelah beliau merinci dan menyebutkan apa itu syafa'atul manfiyah, kemudian beliau memulai wa syafa'atul musbatah, dan syafa'at yang musbatah itu yang ditetapkan allati tutlab minallah, yaitu syafa'at yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Syafa'at yang diminta, naam, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi adanya syafaat bagi ahlu kabair. Nah, jadi jangan sampai kita seperti orang khawarij. Orang khawarij, orang mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar itu kekal di neraka, enggak dapatan syafaat sama sekali. Khata, keliru. Nah, ahlu sunnah wal jamaah pertengahan mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar, apa kemarin? Mu'minun bi'imanih nakisul iman. Bahwasanya dia adalah beriman dengan keimanannya, namun keimanannya berkurang. Itu pelaku dosa besar. Nah, barakallahu fikum wa hafidhakumullahu jami'an. Jadi seperti itu. Nah, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menafikan syafaat pada ahlu kabair. Bahkan dinukilkan, naam, bahwasannya para salaf, ahlu sunnah wal jamaah, mereka sepakat bahwasannya apa? Pendapat mereka, yaitu bahwasannya adanya syafaat bagi ahlu kabair. Sebagaimana dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Majmu'ul Fatawa, bahwasannya wa madhhabus salafil ummah wa aimmatuha, naam, wasairi al-sunnati wal jamaah, isbatus syafa'ah li ahli kabair. Dan termasuk pendapat salaful ummah, pendahulu umat kita ini, wa aimmatuha, dan para imamnya, wasairi al-ahli sunnati wal jamaah, dan seluruh ahli sunnah wal jamaah, isbatus syafa'ati li ahli kabair, menetapkan adanya syafa'at bagi pelaku dosa besar. Jadi pelaku dosa besar nanti Allah Ta'ala akan apa? Akan mengazab kalau seandainya Allah Ta'ala menghendaki. Insya'a azabahu wa insya'a ghafaralah. Jika Allah Ta'ala menghendaki mengazab ahlu kabair, Allah Ta'ala akan mengazab ahlu kabair tersebut, pelaku dosa besar tersebut, sesuai dengan kadar dosanya. Tidak selama-lamanya. Adapun selanjutnya nanti apa? Ujung-ujungnya ke surga. Nah, insya'a azabahu wa insya'a ghafaralah. Jika Allah Ta'ala menghendaki mengazab, diazab sesuai dengan kadar dosanya. Kemudian jika Allah Ta'ala menghendaki diampuni, diampuni. Langsung masuk ke surga. Naam. Kemudian berikutnya, wasyafi'u mukarramun. Naam bisyafa'ah. Bahwasannya, asyafi' ini, pemberi syafa'at ini dimuliakan dengan syafa'at. Memang dimuliakan dia. Diridai. Wal masyfu'lahu huwa man radiyallahu qawlahu wa amalah ba'dal idn. Adapun, naam, al masyfu'lahu itu, orang yang dimintakan syafa'at untuknya, adalah orang yang Allah Ta'ala meridai ucapannya dan juga amalannya setelah izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang memberikan syafaat untuknya itu, yang diberi syafaat untuknya, nah, siapa itu? Ya, itu adalah orang yang Allah Ta'ala ridai ucapannya dan juga amalannya setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama qala Ta'ala, "Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih?" Allah Ta'ala berfirman, siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan seizinnya? Enggak ada. Sehingga syaratnya dua ya. Ar-ridha sama as-syafa'at. Di samping Allah Ta'ala meridhai ucapannya, amalannya, nah setelah izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka na'am setelah itu apa? Akan diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-idznu war-ridha. Dua na'am syarat tersebut. Wa kam mim malakin was-samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yardha. Illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yardha. Al-idhn wal-ridha. Naam. Kemudian berikutnya dalam syarahnya itu, wa syafa'atul musbatah, syafa'atul musbatah itu, kata Syekh Shalal Fauzan, waffaqahullah ta'ala, hiya allati takunu ahli tauhid. Itu syafa'at yang terjadi pada ahli tauhid. Fal musyriku la tangfa'ahu syafa'atun. Adapun orang musyrik, maka tidak bermanfaat baginya syafa'at. Naam. Sama sekali. Kemudian, walladhi yukaddimul nam kurabin lil-kubur. Naam qarrabiyan lil kubur wan nuzur lil kubur wa hadha musyrikun la tanfa'uhu syafa'ah. Dan orang yang naam menyerahkan atau mempersembahkan kedekatannya, mungkin mendekatan diri kepada kuburan-kuburan dan bernazar untuk kuburan-kuburan, hadha musyrikun, seperti ini adalah orang musyrik, la tanfa'uhu syafa'ah, naam tidak bermanfaat syafaat untuknya. Wa khulasatul qaul, kata beliau, dan intinya pembicaraan ini atau pembahasan ini, anna syafa'ata al-manfiyata, bahwasan syafaat yang ditiadakan itu adalah hiya allati tutlab bi ghairi idnillah aw tutlabu li musyrikin, yaitu syafaat yang diminta kepada selain Allah dengan diminta dengan tanpa seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa diiringi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa? Aw tutlab li musyrikin, atau dimintakan untuk orang musyrik, itu juga manfiyah. Karena enggak ada manfaatnya. Orang muslim enggak dapat syafaat walaupun dimintakan. Naam. Wa syafa'atul musbatah, sedangkan syafaat musbatah hiya allati takunu ba'da idnillah. Syafaat yang ditetapkan itu adalah syafaat yang terjadi setelah izin Allah Subhanahu wa Ta'ala wa li ahli tauhid, dan untuk ahli tauhid. Jadi, ahli tauhid itu adalah dari kalangan, naam, ada dua, ahli tauhid yang memang benar dia itu berusaha untuk sempurna tauhidnya, ada juga apa? Ahli tauhid yang dia termasuk ahli kabair, pelaku dosa besar, ahlul ma'asi. Nah, ini masih diharapkan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Naam. Sehingga kita selesaikan, naam, sudah kita selesaikan kaidah yang kedua, yaitu berkaitan masalah syafaat dan syubhat mereka yang mengatakan bahwasannya kami itu tidak menyembah, naam, para wali, tidak menyembah orang-orang saleh melainkan untuk mendekatkan diri kita kepada mereka, atau melainkan mereka itu adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ini adalah pendapat yang batil, pendapat yang mungkar. Yang sahih adalah bahwasanya syafaat itu terbagi menjadi dua, syafaat yang manfiyah yang ditiadakan dari orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, kemudian syafaat musbatah, itu syafaat yang ditetapkan dengan dua syarat, yaitu al-idznu war-ridha, dua syarat izin dan ridha. Wallahu ta'ala alam suhab. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya mengenai kaidah yang ketiga. Bi'idnillah ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin.